ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Idza mata al-insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalath." Apabila seorang meninggal maka terputus amalannya kecuali dalam tiga hal: shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wa ilman yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dari tiga amalan yang tidak terputus sepeninggal seseorang, maka amalan saleh yang merupakan ilmu yang bermanfaat ini yang akan terus berlanjut, bahkan dia bisa berlanjut hingga yaumul qiyamah. Adapun sedekah jariah, seorang wakaf, apabila wakaf tersebut tidak lagi dipergunakan maka berhenti keutamaannya, berhenti pahalanya. Demikian pula anak yang saleh, seorang memiliki anak yang saleh bermanfaat bagi seorang setelah wafatnya, di mana yang saleh tersebut mendoakan dan senantiasa dia melakukan amalan saleh yang akan memberi manfaat kepada kedua orang tuanya. Namun apabila anak tersebut meninggal maka selesai, terputus. Namun ilmu yang bermanfaat, ketika antum memiliki ilmu lalu memberi manfaat kepada diri antum sendiri dan kepada yang lain, engkau mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lain, kepada keluargamu, kepada kerabatmu, kepada tetanggamu, kepada siapa saja, lalu kemudian ilmu itu berpindah dari satu orang kepada yang lain, lalu kemudian orang yang belajar langsung kepadamu mengajarkan kepada yang lain, dan begitu seterusnya, maka itu akan terus berlanjut bahkan hingga yaumul qiyamah. Disinilah letak keutamaan ilmu dibandingkan yang lainnya. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat untuk senantiasa menulis dan mencatat faedah-faedah yang akan memberi manfaat kepada diri sendiri, demikian pula kepada orang lain, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kerabat dan masyarakat kita. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan As-Siratul Nabawiyah dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai kepada pembahasan bait syair yang ke-47. Thumma bana bibnati khairi sahbihi wa syara'al adhana faqtadi bihi. Dimana pada dua bait syair ini menerangkan tentang dua permasalahan. Yang pertama tentang berkumpulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anhuma, dan yang kedua tentang disyariatkannya azan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah merupakan fase Madinah, periode Madinah. Kalau pada periode Makkah, mayoritas ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam selalu terfokus kepada pembahasan tauhid. Mengajak manusia kepada tauhidullah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Sedikit dari syariat-syariat yang selain dari tauhid, yang menjadi penyempurnanya. Adapun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jumlah kaum muslimin semakin bertambah dan semakin kuat kedudukan kaum muslimin di kota Madinah, dan mereka memiliki syaukah, sudah mempunyai kekuatan. Maka di saat itulah syariat demi syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyempurna dari amalan salat dengan disyariatkannya azan untuk mengumpulkan kaum muslimin menegakkan salatul jamaah. Kemudian syariat-syariat yang berikutnya tentang syariat zakat dengan nisabnya, dengan aturan-aturannya. Demikian pula syariat berpuasa, syariat haji dan yang lainnya, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan pada fase Madinah. Termasuk dalam hal ini syariat jihad, mengangkat senjata, melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir, kaum musyrikin, yang mereka memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Itu awal mula disyariatkannya setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya dari kaum muhajirin ke kota Madinah. Adapun di fase Makkah belum ada tuntunan dan ketetapan disyariatkannya berjihad dalam artian mengangkat senjata, melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Yang ada pada fase Makkah adalah jihad dengan lisan, jihad dengan bayan, wajahidhum bihi jihadan kabira, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad yang besar, yaitu jihad dengan menyebarkan ilmu, dengan menyampaikan tauhid kepada manusia agar mereka meninggalkan kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bait-bait syair yang berikutnya ini, di sini Ibn Abil Izz rahimahullah taala mulai menyebutkan tentang permasalahan disyariatkannya jihad dengan mengangkat senjata untuk mengagungkan dan memuliakan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan, merendahkan kesyirikan. Berkata Ibn Abil Izz rahimahullah taala, wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar hadha wa fi thaniyati al-ghazw ishtahar ila buwatin thumma badrin wa wajab tahawwulul qiblati fi nisfi rajab min ba'di dhil usyairi ya ikhwani wa fardu syahri shaumi fi sya'bani. Di sini Al-Hafidh Ibn Abil Izz mulai menyebutkan tentang peperangan-peperangan yang terjadi pada fase Madinah dan mempelajari peristiwa-peristiwa jihad dan peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk pelajaran yang sangat penting dan termasuk bagian dari agama kita, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum perang dan peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut al-maghazi atau ghazawat dan as-saraya, agar kemudian kita mengetahui tentang hukum jihad ini dengan pemahaman yang benar dan kita menempatkan hukum-hukum jihad dengan penempatan yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya mempelajari peperangan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, agar kemudian kita menambah wawasan dan keilmuan kita tentang peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa mengangkat perang, mengangkat senjata dalam peperangan, dalam jihad adalah bagian dari syariat Islam yang tidak bisa dipisahkan. Namun berdasarkan tuntunan-tuntunannya, syarat-syaratnya, dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya terjadi penyimpangan pada sebagian kelompok dan terjadinya kekeliruan dalam pemahaman sebagian kaum muslimin disebabkan karena mereka tidak memahami dengan baik tentang hukum-hukum jihad dan peperangan-peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalamnya. Demikian pula yang berkaitan dengan as-saraya, pasukan-pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan. Oleh karena itu, para ulama mereka sangat memperhatikan permasalahan ini. Sehingga di antara mereka ada yang menulis kitab-kitab khusus tentang peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah bin Muslim, Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah taala, beliau mengatakan, aku mendengarkan pamanku berkata, fi ilmi al-maghazi ilmu al-akhirati wad-dunya. Mempelajari ilmu tentang peperangan yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu akhirat dan ilmu dunia. Mempelajari tentang perang, hukum-hukum perang yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalamnya mengandung ilmu akhirat, yakni ilmu tentang agama kita. Demikian pula ilmu dunia, bagaimana cara kita mengatur kehidupan dunia kita. Demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi juga meriwayatkan dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ya'udduha alaina wa sarayahu. Ayahku dahulu mengajarkan kepada kami maghazi, peperangan-peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalamnya, dan beliau menyebutkan poin per poin, peperangan demi peperangan kepada kami. Sebagaimana beliau juga menyebutkan saraya, yaitu pasukan-pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan. Dan ayahku mengatakan, ya bani, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Wahai anak-anakku, ini adalah merupakan peninggalan orang-orang tua kalian, maka jangan sekali-kali kalian melalaikan untuk mengingat peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Demikian pula diriwayatkan dari Ali bin Husain rahimahullah taala, beliau mengatakan, kunna nu'allimu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu as-surata min al-Qur'an. Kami mengajarkan peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka surah Al-Quranul Karim. Menunjukkan perhatian para ulama ussalaf. Mereka mengajarkan peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka, kepada kaum muslimin yang ada di masa itu. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa hadzal fannu mimma yanbaghi al-i'tina'u bihi wal-i'tibar bi amrihi wat-tahayyu' ilah. Oleh karena itu ilmu ini, ilmu tentang maghazi, ilmu tentang peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ilmu yang sepantasnya seseorang untuk memperhatikannya dan mengambil pelajaran darinya dan bersiap untuknya apabila suatu saat ada masa di mana syariat jihad itu ditegakkan bersama dengan penguasa. Pemerintah menganjurkan untuk mengangkat senjata, berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin harus mengetahui hukum-hukumnya. Sebab amalan jihad merupakan amalan yang tidak terputus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad syariat yang terus berlanjut hingga yaumul qiyamah. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya, apabila ada penegak-penegaknya yang menyebabkan disyariatkannya jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka jihad tersebut menjadi satu amalan yang syar'i. Dari sebahagian penukilan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah menerangkan kepada kita pentingnya ilmu ini, mempelajari peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil ibrah dari peperangan tersebut dan mengambil pelajaran dan hukum-hukum agar kemudian kita memahami permasalahan jihad dengan pemahaman yang sahih seperti yang difahami oleh para ulama as-salaf. Dan para ulama semenjak zaman as-salaf mereka telah menulis kitab-kitab khusus tentang permasalahan jihad ini, tentang permasalahan al-maghazi, peperangan-peperangan. Termasuk yang diketahui, orang yang pertama kali yang menulis tentang peperangan-peperangan, selanjutnya saya sebut maghazi atau ghazawat, ya, agar kita terbiasa dengan ungkapan bahasa Arab. Peperangan-peperangan dalam bahasa Arab disebut maghazi atau al-ghazawat. Yang pertama kali yang diketahui menulis tentang al-maghazi ini adalah Urwah ibn Zubair, salah seorang dari kalangan imam tabi'in. Jadi di zaman tabi'in itu sudah ada yang mengkhususkan pembahasan tentang al-maghazi. Kemudian diikuti oleh muridnya yaitu Musa bin Uqbah, demikian pula Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Mereka diketahui juga menulis pembahasan khusus tentang al-maghazi. Tentang kitab Musa bin Uqbah disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, kata beliau, maghazi Musa ibn Uqbah asahul maghazi, bahwa kitab maghazinya Musa bin Uqbah itu adalah kitab yang paling sahih yang menyebutkan riwayat-riwayat tentang peperangan-peperangan yang terjadi. Kitab Musa bin Uqbah. Dan yang paling masyhur dari kitab yang menerangkan tentang maghazi adalah kitab Maghazi karya Muhammad bin Ishaq Ibn Yasar Al-Madani rahimahullahu ta'ala. Dan Muhammad bin Ishaq ini termasuk perawi yang paling masyhur khususnya dalam pembahasan sirah yang menerangkan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya kitab khusus tentang kitab sirah karya Muhammad bin Ishaq. Banyak dari kalangan para ulama mereka merujuk kepada kitab ini dan mengambil riwayat-riwayat tentang sirah dari Muhammad bin Ishaq. Dan Muhammad bin Ishaq ini sendiri, itu sendiri beliau adalah seorang perawi yang hadisnya dihasankan. Namun ada satu sisi yang dicela oleh para ulama berkaitan dengan tadlis. Tadlis Muhammad bin Ishaq. Beliau dikenal sebagai seorang mudallis. Sehingga para ulama menerima riwayat Muhammad bin Ishaq apabila beliau meriwayatkan dengan jelas dari gurunya bahwa beliau mendengarkan hadis secara langsung dari gurunya. Dalam artian tidak ada kemungkinan dia melakukan tadlis dalam riwayat tersebut, maka para ulama menghasankan riwayatnya. Namun secara umum riwayat-riwayat Muhammad bin Ishaq diterima oleh para ulama. Bahkan diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa beliau mengatakan, man arada ayyata bahara fil maghazi fahuwa iyalun ala ibn Ishaq. Barang siapa yang hendak mendalami ilmu tentang al-maghazi, maka dia sangat butuh kepada ilmu dan riwayat-riwayat Muhammad bin Ishaq. Dia sangat butuh kepada riwayat Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala. Dan para ulama mereka sangat perhatian dengan riwayat-riwayat Muhammad bin Ishaq ini. Di antara mereka yang banyak mengambil riwayat-riwayat dari Muhammad bin Ishaq adalah Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya yang dikenal dengan Sirah Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Dan kitab Sirah Ibnu Hisham ini termasuk kitab yang paling masyhur yang menerangkan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari kitab Ibnu Hisham ini ada yang meringkasnya, ada yang melakukan tangkih, penyaringan dengan memisahkan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Ada yang menyebutnya secara ringkas, mentalkhis atau merangkum dari kitab Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan di sana ada kitab-kitab yang lain yang menerangkan tentang Al-Maghazi seperti yang ditulis oleh Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Beliau juga menulis kitab khusus tentang Al-Maghazi. Hanya saja Muhammad bin Umar Al-Waqidi ini termasuk perawi yang sangat lemah sekali dalam periwayatan. Sebagian para ulama menghukumi dia adalah seorang perawi yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya. Namun banyak sekali dari para ahli sejarah itu biasanya menukil dari Al-Waqidi. Namun dalam periwayatan sebagaimana kita sebutkan bahwa Al-Waqidi Muhammad bin Umar adalah seorang perawi yang sangat lemah dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan termasuk di antara yang menulis tentang peperangan-peperangan ini pada masa ini, di zaman sekarang ini, seorang doktor yang bernama Ali bin Muhammad As-Sallabi. Dia menulis kitab khusus tentang peperangan dengan judul Ghazawatul Rasul, Durus wa Ibar wa Fawaid. Ghazawatu ar-Rasul. Peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Durus wa ibar wa fawaid. Pelajaran dan ibrah serta fawaid atau faidah-faidah yang bisa dipetik dari peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama mereka berselisih tentang berapa jumlah peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki pembahasan ini, perlu kita membedakan terlebih dahulu istilah yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan peperangan. Ada yang disebut ghazwah. Ghazwah. Gha, zai, waw, ta, marbutah. Ghazwatun. Ada pula yang disebut sariyah. Apa yang dimaksud ghazwah? Ghazwah adalah peperangan atau pasukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam peristiwa itu. Ikut serta dalam peristiwa tersebut. Bahkan beliau menjadi pimpinannya, pimpinan pasukan. Maka itu disebut ghazwah. Apakah terjadi peperangan atau tidak? Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan sebagian para sahabatnya untuk melakukan pertempuran atau peperangan. Lalu setibanya di sana tidak terjadi peperangan. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Nah, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin sebuah pasukan itu disebut ghazwah. Baik terjadi peperangan atau tidak, itu disebut ghazwah. Nanti akan kita terangkan secara rinci peperangan apa saja. Seperti misalnya ghazwatu Badr. Ketika disebut ghazwah, itu berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam peristiwa itu. Beliau yang memimpin pasukan. Ghazwatu Uhud, ghazwatu Al-Khandaq, dan seterusnya. Adapun sariyah, pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan pertempuran atau peperangan melawan kaum musyrikin, dan beliau tidak ikut serta dalam pasukan itu. Apakah terjadi peperangan atau tidak, maka itu disebut sariyah. Jamaknya saraya. Jamaknya saraya. Jadi ini dua istilah yang dikenal di kalangan para ahli sejarah yang berkaitan dengan peperangan-peperangan yang terjadi atau pasukan-pasukan yang dipersiapkan untuk melawan kaum musyrikin pada masa itu. Ghazwah sariyah. Ghazwah adalah pasukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta. Apakah terjadi peperangan atau tidak terjadi, itu disebut ghazwah. Adapun jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut serta dalam pasukan itu, disebut apa? Sariyah. Jamaknya saraya. Ghazwah jamaknya ghazawat. Nah, terkadang istilah al-maghazi dalam kitab-kitab yang disebutkan oleh para ulama, maghazi itu mencakup di dalamnya ghazwah dan sariyah. Sudah mencakup di dalamnya ghazawat yang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula saraya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukannya dan tidak ikut serta dalam peristiwa tersebut. Lalu berapa jumlah peperangan yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Ishaq dan Ibnu Uqbah dan Abi Ma'syar dari Muhammad bin Umar al-Aslami dari segolongan para ulama, mereka mengatakan kana adadu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati ghaza fiha binafsihi 27. Jumlah peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti, beliau terjun langsung dalam peperangan itu, ada 27 peperangan. Ada yang mengatakan 29. Ada lagi yang mengatakan 26. Ada lagi yang mengatakan 25 peperangan. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan bahwa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam peperangan yang beliau ikuti itu sebanyak 25 peperangan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ya, kadang-kadang terjadinya perselisihan ini, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 26, ada yang mengatakan 27. Itu kadang-kadang perselisihannya karena ada dua peperangan yang sebagian para ulama menganggap itu satu peperangan. Sebagiannya menganggap dua peperangan. Disebabkan karena kejadiannya sangat berdekatan. Sehingga sebagian ahli sejarah menganggap itu satu. Sebagian lagi memisahkan. Seperti misalnya perang Khandaq atau perang Al-Ahzab. Itu sangat berdekatan dengan perang melawan Bani Quraidah, kabilah Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja pulang ke rumahnya, ingin beristirahat setelah selesai perang Khandaq. Datang malaikat Jibril memberitakan bahwa Bani Quraidah mereka telah membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka siap mengangkat senjata. Baru saja Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dan beliau menggantungkan senjatanya. Tiba-tiba ada panggilan perang lagi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk memerangi Banu Quraidah. Nah, ini sebagian menganggap bahwa ini satu kejadian. Sebagian lagi memisahkan. Ada yang disebut perang Khandaq, ada pula yang disebut perang Bani Quraidah. Dijadikan sebagai dua peperangan. Nah, kadang-kadang ini yang menjadi sebab perselisihan para ulama di dalam menyebutkan berapa jumlah peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang juga disebabkan karena ada sebagian itu tidak menganggap itu sebagai satu peperangan, sebagian para ulama menganggap itu sebagai peperangan. Seperti perselisihan ahli sejarah tentang Fathu Makkah, apakah itu disebut ghazwah atau tidak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah dalam keadaan tidak ada perlawanan. Apakah itu bagian dari peperangan atau tidak? Ini juga yang menjadi sebab perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dalam menyebutkan jumlah peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq, Muhammad bin Sa'ad, Ibnu Hazm, Ibnu Al-Athir, mereka mengatakan qatala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tis'i ghazawatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjun langsung di dalam pertempuran dalam 9 peperangan. Badar, Uhud, Khandaq, Quraidah, Al-Mustaliq, disebut juga Al-Muraisi. Al-Mustaliq disebut juga Al-Muraisi. Khaybar, Fathu Makkah, Hunain, dan At-Taif. Sembilan peperangan. Mereka menyebutkan bahwa 9 peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjun langsung dalam peristiwa itu. Sebagian menyebutkan 8. 8 peperangan. Seperti Musa bin Uqbah. Karena Musa bin Uqbah itu menggabungkan antara perang Banu Quraidah dengan Khandaq. Itu dianggap satu oleh Musa bin Uqbah. Sehingga disebut 8 peperangan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah bin Husayn radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 8 ghazawatin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti 8 peristiwa perang secara langsung. Di sini disebutkan 8, sebelumnya disebutkan 9. Kata An-Nawawi rahimahullah, boleh jadi Buraidah ibn al-Husayyib radhiyallahu anhu itu tidak menyebut Fathu Makkah sebagai bagian dari peperangan. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah tanpa perlawanan, sehingga tidak disebut perang, tidak disebut ghazwah. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan yang bersama beliau. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad, dari Abdullah bin Buraidah, beliau bertanya kepada Zaid bin Arqam, kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah peperangan yang diikuti langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab Zaid bin Arqam, 19, ada 19 peperangan yang diikuti langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Buraidah, lalu aku bertanya, kam ghazauta anta ma'ahu, lalu berapa peperangan yang engkau ikut serta bersamanya? Kata Zaid, 17 ghazatan, 17 peperangan. 17 peperangan yang Zaid bin Arqam ikut dalam peristiwa itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, mengapa terkadang sebagian para ulama menyebutkan 9 peperangan atau 8 peperangan, lalu dalam riwayat yang disebutkan 19 peperangan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud 19 peperangan ini adalah ghazawat, peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam pasukan itu, dan terkadang terjadi peperangan, meletus peperangan itu, kadang-kadang pula tidak terjadi peperangan. Terkadang tidak terjadi peperangan. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah, beliau menyebutkan jumlah peperangan yang diikuti langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 21 peperangan. Sebelumnya disebutkan 19. Kata para ulama, Zaid bin Arqam menyebut 19 peperangan, sementara Jabir bin Abdullah menyebut 21. Sebab Zaid bin Arqam tidak mengikuti atau tidak menyebutkan dua peperangan yang pertama terjadi. Jadi sebelum meletusnya perang Badar ada peperangan sebelumnya. Ya. Seperti Al-Abwa dan perang Al-Buwaq. Itu nanti akan kita sebutkan di awal-awal peperangan. Ini tidak disebut oleh Zaid bin Arqam. Ada kemungkinan karena ketika itu beliau masih kecil, ya, masih anak kecil, sehingga beliau tidak menyebutkan, ya, dua peperangan tersebut yang diketahui oleh para sahabat yang lain. Dan di antara seluruh peperangan yang terjadi, ada 7 perang yang disebut sebagai perang terbesar. Al-Ghazawatul Kibar Al-Ummahat. Peperangan terbesar yang merupakan induk peperangan dari seluruh peperangan yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada 7 peperangan. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq yang disebut juga Perang Ahzab, keempat Perang Khaybar, yang kelima Al-Fath, Fathu Makkah, yang keenam Hunain, dan yang ketujuh adalah Tabuk. Ya. Ada 7 peperangan. Apa saja itu? Perang Badar, kemudian Uhud, kemudian Khandaq, kemudian Khaybar, kemudian Fathu Makkah, kemudian Hunain, kemudian Tabuk. Insyaallah pekan berikutnya anak tanya. Ya, ini adalah peperangan terbesar. Oleh karena itu, 7 jenis peperangan ini itu disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Di sana terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang peperangan-peperangan besar ini. Seperti tentang peristiwa perang Badar, itu banyak disebutkan dalam Suratul Anfal. Banyak disebutkan dalam Suratul Al-Anfal. Perang Badar. Perang Uhud disebutkan pada akhir-akhir Surah Ali Imran. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Mulai dari Surah Ali Imran ayat yang ke-121 dan seterusnya. Perang Khandaq dan Quraidah itu terdapat di awal Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Demikian pula Bani Nadhir dalam Surah Al-Hashr. Al-Hudaybiyah dan Khaybar itu disebutkan dalam Surah Al-Fath. Dan juga ada isyarat menerangkan tentang Fathu Makkah dalam Surah Al-Fath. Dan disebutkan pula tentang Fathu Makkah dalam Surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Dan perang Tabu disebutkan dalam Surah Bara'ah atau Surah At-Taubah. Walhasil ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sebagian penukilan yang berkaitan dengan peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru menjelaskan tentang peperangan, belum saraya pasukan-pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperhatikan hal ini, akhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berada di Madinah itu 10 tahun. Kalau disebutkan peperangan itu berjumlah 21, bahkan ada yang menyebutkan 24 peperangan. Berarti kaitannya dengan peperangan saja yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau dihitung secara rata-rata dalam setahun 2 kali, iya kan? Betul ya? Nah, dalam setahun 2 kali. Itu belum pasukan-pasukan yang lain yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak ikut serta. Ya. Ini menunjukkan bahwa fase Madinah merupakan fase di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengokohkan Islam dengan syariat jihad. Nah, peperangan demi peperangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dan menyempurnakan syariatnya dan Islam kokoh di kota Madinah, lalu kemudian menyebar ke negeri-negeri yang lainnya. Al-Futuhat, sekian banyak negeri-negeri yang takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk 2 bangsa yang besar yaitu Persia dan Romawi. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pembahasan secara umum kaitannya dengan maghazi. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.